agama yang apa? Agama yang Allah jamin orang-orang yang memeluknya. Untuk Allah bela dan Allah menangkan dari ajaran-ajaran lainnya. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Agama yang mengikat hubungan, mengatur hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala, juga sesama dan juga senam dan lingkungannya. Agama yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya, mengembalikan manusia kepada asal tujuan penciptaannya, dan mengingatkan mereka kepada asal tujuan penciptaan mereka, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh beliau rahimahullah, agama Islam ini meliputi akidah, prinsip-prinsip, keyakinan-keyakinan, amalan-amalan hati, ideologi, pernyataan-pernyataan, buah pikiran pendapat yang harus dibangun, ditegakkan di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Juga agama yang meliputi syariat, ketentuan-ketentuan hukum, aturan-aturan hidup yang berlaku dalam setiap lapangan kehidupan, hubungan manusia itu dengan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan sesamanya. Kedua perkara tersebut, seperti dikatakan oleh Syekh rahimahullah, kamilun fi akidati, sempurna di dalam akidahnya. Ajaran-ajarannya adalah ajaran yang sempurna dalam masalah akidah, keyakinan. Nah, hubungan-hubungan amaliyah-amaliyah hati yang harus diyakini, yang harus ada di dalam setiap individu manusia, sempurna di dalam Islam ini tentang Allah Subhanahu wa taala. Semua tentang Allah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, kecuali kaifiat zat Allah dan sifat. Nah, tapi secara umum, nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah itu sampai kepada kita untuk memudahkan kita mewujudkan tujuan penciptaan kita di alam semesta ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an dan semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam hal syariatnya, aturan-aturan hidup, aturan-aturan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam Islam ini sempurna. Hukum dalam masalah ibadah antara dia dan Allah lengkap. Nah, bagaimana kita harus berprinsip nyanyi beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, apa yang harus, hak Allah yang harus kita penuhi, yang harus kita tunaikan, nama-nama dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya, mana yang harus kita ilmui, kita ketahui, kemudian bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, bagaimana caranya sholat, bagaimana kita beribadah dalam bentuk puasa, zakat, haji, jihad, dan bermulanya ini berhubungan, bermuamalah dengan sesama, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan teman, dengan penyelia bawahan, dengan atasan, dengan lingkungan. diatur di dalam Islam. Jual beli, pinjam meminjam, tangki utang, bercocok tanam, peternakan, semua diatur di dalam Islam. Sempurna. Dan sebelum Rasulullah SAW wafat, beberapa bulan, 3 bulan sebelum Rasulullah wafat, Allah telah menyatakan purna dan sempurna tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau menyebutkan di dalam beberapa poin ini, nah, bahwa dinul Islam ini ya'muru bi tauhidillahi wa yanha 'anisyirk. Nah, Islam yang sempurna ini akidah dan syariatnya memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang kita untuk berbuat syirik. Inilah tujuan hidup kita manusia, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah telah tanamkan sebelum Allah mengeluarkan kita ke alam dunia ini, Allah sudah membuat perjanjian dengan menanamkan itu, yakni keyakinan di dalam, yakni fitrah di dalam hati kita, dalam diri manusia, bahwa dia adalah Rabb mereka. Pengakuan dan kesadaran, pernyataan di hadapan Allah bahwa Allah adalah Rabb mereka, supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak meninggal perkara tersebut, supaya kita ingat. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa idza khada rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum, karena ketika Allah mengambil, Rabbmu mengambil dari bani Adam, dari punggung-punggung mereka, anak-anak cucu mereka, wa asyhadahum, dan Allah persaksikan kepada mereka, ala anfusihim, terhadap diri mereka. Allah saksikan, Allah jadikan, membuatkan mereka bersaksi untuk diri mereka, mengakui. Allah menyatakan, alastu birabbikum. Allah ambil persaksian dari diri-diri kita manusia sebelum kita dikeluarkan oleh Allah ke alam dunia ini. Alastu birabbikum. Bukankah aku Rabbmu? Bukankah aku yang menciptakan kamu? Bukankah aku yang menterbiah kamu, memelihara kamu, yang mengawasi kamu, yang menjaga kamu, yang memberi rezeki kepada kamu, yang menundukkan segala-galanya untuk kamu? Semua makna rububiyah. Nah, bukankah aku Rabbmu? Pemilik, penguasa kamu? Dan kita bersaksi, menjawab, nah, berkata kepada Allah, bala syahidna, betul, kami bersaksi. Supaya nanti kita di, nah, jangan ada kita mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, ya. Tapi kenapa ada yang demikian berbuat seperti itu? Syaitan menyeret manusia keluar dari fitrah. Inni khalaqtu ibadi khunafa, kata Allah. Aku telah menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, lurus, cenderung kepada Allah, cenderung kepada tauhid. Tetapi mereka diseret oleh syaitan sehingga mengeluarkan mereka dari agama mereka. Dipengaruhi oleh kedua orang tuanya, menjadilah dia Yahudi, menjadilah dia Nasrani, menjadilah dia Majusi. Berubah fitrahnya. Karena apa bisa berubah fitrah ini padahal Allah menyatakan demikian? Fitrah yang tidak teruk akan berubah. Fitratullah allati fatarun nasa 'alaiha. Nah, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Manusia keluar dari perut ibu mereka dalam keadaan tidak tahu. Fitrah itu ada tertanam di dalam diri mereka. Kalau mereka dibiarkan sampai mereka mati, tidak dipengaruhi oleh dengan pemikiran-pemikiran apapun dari luar, mereka akan menyebut Allah. Mereka akan kenal Allah. hidup sebagaimana keadaan dirinya, tapi dia dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Tapi orang tuanya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, yang membuat dia lingkungan, yang membuat dia menjadi Yahudi, membuat dia menjadi Nasrani, Kristen, dan membuat dia jadi Majusi, membuat dia jadi ateis, dan rusak fitrahnya, benci kepada yang hak, mengingkari al-hak, pada fitrah manusia itu cenderung kepada yang hak, cenderung kepada yang baik. Cenderung kepada yang baik. Tapi dirusak oleh syaitan, lingkungan, biasa fitrah tersebut. Karena itu tadi manusia keluar dalam keadaan tidak dan mengetahui apa-apa. Islam mengingatkan, diajarkan kepada kita untuk memurnikan ibadah kembali. Diingatkan kita oleh Allah dengan ayat-ayatnya. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa dzikr fa'inna dzikratan fa'ul mu'minin, peringatkanlah bahwa peringatan itu sangat bermanfaat bagi kaum mukminin, orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah itu ada, bahwa dia adalah makhluk Allah, mudah untuk dia diingatkan. Maka Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah asal tujuan penciptaan kita. Inilah yang paling utama di dalam Islam. Yang paling utama dan didahulukan dari semua hak adalah hak Allah. Yang paling mendasar, yang paling utama. Yang menjadi asas bagi semua bentuk pengabdian, ketaatan. Dan semua sendi-sendi kehidupan manusia. Diingatkan oleh Allah kepada umat manusia. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada para anbiya wa rasul untuk disampaikan kepada manusia yang mereka diutus kepadanya. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu tsaghut. Lah kami utus setiap orang rasul pada setiap umat untuk mengajak, merintahkan, dan mereka beribadah hanya kepada Allah, sembahlah Allah dan jauhi tsaghut. Jangan beribadah, jangan taati syaitan. Berulang-ulang Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya bani Adam, alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, wa an ya'buduni hadza shiratun mustaqim. Bukankah telah aku ambil perjanjian kepada kamu wahai bani Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan. Sujud tidak hanya sujud, rukuk tidak hanya rukuk. Nah, tapi kamu janganlah kamu taati syaitan dengan semua bentuk ibadah. Jangan kamu ibadahi syaitan, jangan kamu nyembah syaitan, jangan kamu taati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, jangan kamu sambut bujukan-bujukan syaitan, jangan kamu terima, kamu dengarkan bisikan-bisikan syaitan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kamu. Dia adalah musuh yang paling nyata. Nah, dan musuh apapun menjadi jenisnya, dia pasti akan berusaha untuk menghancurkan lawannya. Tidak mungkin musuh itu akan berbaik menasehati orang yang ingin dicelakakan, yang menjadi musuhnya. Seperti itu syaitan. Seperti itu syaitan. Nah, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Dia menjanjikan kepada manusia. Dia memberikan angan-angan kepada manusia. Mengiming-imingkan kepada manusia. Dan tidaklah apa yang dijanjikan oleh syaitan melainkan tipuan. Ini syaitan. Nah, dan dia seperti yang Allah katakan, ingin dan manusia itu bersama dia. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia tidaklah dia mengajak kelompoknya, orang-orang yang mau menerima, mendengarkan bujukannya, bisikannya, rayuannya, godaannya, janji-janjinya, iming-iming yang diberikannya, melainkan agar mereka menjadi temannya di dalam neraka. Nah, dan ini sudah diceritakan oleh Allah. Apa yang akan terjadi ini sudah digambarkan ini sebagai peringatan buat kita. Sebagaimana firman Allah, waqala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Kata syaitan ketika nanti sudah disidang dan selesai perkaranya sama-sama di dalam neraka, sungguhnya Allah sudah menjanjikan kepada kamu janji yang pasti. Dan saya pun menjanjikan kepada kalian, dan tapi aku menyelisihi, mengingkari kamu. Nah. Ya. Ini syaitan. Dan janji-janjinya adalah tipuan. Nah, dia sudah bertekad di hadapan Allah. Dan ini salah satu bentuk kedengkiannya, dendamnya. Ya, seakan-akan dia ingin mengatakan kepada kita, Bani Adam, gara-gara kalian aku dilemparkan ke dalam neraka. Gara-gara kalian aku dikeluarkan dari rahmat Allah, dari surga Allah. Gara-gara kalian aku dijauhkan dari barisan para malaikat. Gara-gara kalian aku ditetapkan sebagai penghuni neraka. Dia tampakkan dendamnya, dia kan berusaha la'uhu yannahum ajma'in. Pasti aku akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Nah, ketika dia bersumpah seperti itu, syaitan dalam keadaan tidak yakin dia akan berhasil. Tapi ternyata seiring dengan perjalanan waktu terjadi juga apa yang didakwakan oleh syaitan. Sumpah itu mulanya dia ragu, belum tentu berhasil. Dia nggak yakin akan berhasil. Dia nggak yakin akan berhasil, kata para ulama. Tapi ketika seiring perjalanan waktu ternyata banyak manusia yang ternyata seperti yang digambarkannya, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau dapati mayoritas mereka tidak bersyukur. Allah menyebutkan dalam surat Saba, walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu, ternyata iblis telah membuktikan sumpahnya, dhannya, dugaannya. Ketika dia mengucapkan sumpah di hadapan Allah, dia buktikan. Dan terbukti dia diikuti oleh mayoritas manusia, illa fariqan minal mu'minin, kecuali sekelompok orang mukmin, segelintir orang-orang yang beriman, illa ibadallahil mukhlasin, orang-orang yang mukhlas, orang-orang yang dibersihkan oleh Allah, orang-orang yang mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah, yang memurnikan tauhidnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Nah, ini Islam. Ini yang paling pertama, menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah sebutkan dalam surat Al-Zariyat, juga dalam surat Yasin tadi. Nah, Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni. Kesepakatan yang Allah buat supaya kamu menyembahku, kata Allah. Hadza shiratal mustaqim. Ini jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus yang selalu kita minta 17 kali dari semalam. Agar diberi petunjuk untuk kita beribadah hanya kepada Allah. Dan memahami hakikat ibadah kepada Allah satu-satunya. Dan dalam banyak ayat Allah sebutkan, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah perintahkan bahwa kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, dan itu adalah hak Allah satu-satunya. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Nah, karena pentingnya ini, ini yang menjadi dakwah yang pertama disampaikan oleh para anbiya wa rasul. Ya qaum ya'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan selain kamu, selain dia untuk kalian. Apalah tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa? Berulang-ulang mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW selalu memperhatikan masalah tauhid. Rasulullah pun SAW menyebutkan dalam banyak riwayatnya. Nah, ketika Abu Ibnar dalam berdakwah, dia pesankan kepada sahabat-sahabat yang diutus, baik dalam individu-individu maupun kelompok, untuk ini memerangi, menyerang ke sebuah daerah, ke sebuah daerah. Mereka dipesan untuk menyampaikan Islam lebih dahulu. Ketika mereka menerima Islam, hak-hak Allah terpenuhi, baru yang lain-lain. Faliyakun awal mad'una ilaihi ayyu wahidullah an yaqulu la ilaha illallah. Dan yang pertama kali kamu sampaikan adalah agar mereka bertauhid, memenuhi hak hak Allah. Nah, bahkan beliau menegaskan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintah untuk memerangi manusia, memusnahkan mereka sampai mereka menghadapi, menyerang mereka sampai mereka, diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka bertauhid. Kepada orang-orang ahlul kitab, Allah pun perintahkan nabinya SAW, qul ya ahlul kitab ta'alau, kemari ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Untuk tidak menyembah kecuali hanya Allah, untuk tidak kita taati siapapun kecuali Allah, untuk tidak kita takut kecuali hanya kepada Allah, untuk tidak berharap bergantung kecuali hanya kepada Allah. Ini makna tauhid, ini yang diperintahkan oleh Allah. Nah, menjadi hak Allah yang paling utama ini di dalam Islam. Hanya Islam yang mengajarkan yang demikian. Tidak menyerahkan ibadah itu kepada selain Allah, baik ibadah itu dalam bentuk doa, doa masalah ataupun doa ibadah, dalam bentuk permintaan tolong, istighatsah, isti'anah, isti'adah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kau. Ini yang pertama kali didakwahkan oleh para anbiya. Diterangkan oleh Syekhul Islam bahwa para rasul membawa tauhid itu. Yang terkandung di dalamnya adalah mengisbatkan ilahiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mereka sebutkan ubudullah, sembahlah Allah. Di mana-mana uluhiyah, di mana mereka harus mengakui bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah sebutkan demikian di dalam surat Al-Anbiya. Nah, bahwa mereka para nabi dan rasul diutus oleh Allah ada untuk mewujudkan itu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illallah, la ilaha illa ana fa'budun, kata Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Perintah semua nabi dan rasul mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, karena itulah kandungan tauhid. Secara bahasa, tauhid itu artinya ja'alu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi hanya satu. Yang terkandung di dalamnya ini adalah isbat wan nafi. An-nafi wal isbat. Karena dengan cara itulah baru bisa menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Nah, kan dengan an-nafi wal isbat inilah baru bisa terwujud tauhid. Maka dikatakan para ulama, an-nafi wal isbat itu merupakan ruknani asasiyan atau tauhid. Dua rukun asasi yang fundamental yang tidak boleh tidak ada bagi tauhid. Ada an-nafi, ada al-isbat. Nafi semata itu berarti pengumumnya ini peniadaan. Tidak mungkin. Nah, kita mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Nah, tanpa mengisbatkan kesempurnaan itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Isbat semata menetapkan Allah ilah. Nah, pengertian-pengertian seperti ini isbat semata tidak menafikan adanya. Nah, artinya apa? Memungkinkan. Karena mereka menganggap walaupun mereka yang mengatakan itu adalah batil sebagaimana kata Allah, bahwa ada sesembahan-sesembahan yang selain Allah itu adalah batil, tapi ternyata mereka ada yang menganggap bahwa ada ilah selain Allah. Nah, mereka berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Padahal itu adalah batil. Sesembahan-sesembahan itu adalah batil. Sesuatu tidak layak untuk disebut untuk dijadikan sesembahan. Nah, maknanya dengan tauhid ini, mentauhidkan Allah ini berarti tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak berloyal, setia, cinta, membela kecuali hanya kepada Allah, tidak mengangkat wali kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambilnya sebagai pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak pula memusuhi, tidak pula mencintai kecuali karena Allah. Dia mencintai sesuatu karena Allah. Dia memusuhi sesuatu karena Allah. Ini makna la ilaha illallah, dan dia tidak beramal kecuali karena Allah. Dia tidak beramal kecuali karena Allah. Ini makna la ilaha illallah. Ini makna tauhid. Menjadikan sesuatu itu menjadi hanya satu. Apa dasar kamu beribadah? Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Apa dasar kamu ta'yani dan melakukan ketaatan ini? Allah, bukan yang lain. Nah, kepada siapa kamu minta? Hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kepada siapa kamu bersandar, menyerahkan urusanmu kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ini makna la ilaha illallah, ini maknanya tauhid. Dia tidak bergantung kepada sebab, tapi bergantung kepada yang menciptakan sebab, yang membuat sebab itu berhubungan dengan akibatnya, menimbulkan akibatnya. Nah, dia bergantung kepada yang menciptakan sebab dan akibat tersebut, dan yang membuat sebab akibat itu berhubungan. Dia tidak melirik bergantung kepada sebab. Itu berarti dia tidak bertauhid. Nah, termasuk juga tauhid tersebut berarti dia mengisbatkan apa-apa yang Allah isbatkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, yang paling tinggi tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi sebagai tempat bergantung, tumpuan harapan. Adapun yang lain-lainnya, misalnya berjalan pembagian tauhid itu menjadi tiga: tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang paling utama yaitu tauhid uluhiyah yang menjadi inti dakwah para rasul, yang merupakan awal wajibin wa akhir wajibin. Nah, tauhid itu merupakan yang kewajiban yang pertama bagi seorang manusia dan akhir, kewajiban yang paling akhir dari seorang manusia, keharusan yang tidak boleh tidak. Nah, untuk dia diterima ibadahnya, untuk dia diterima di sisi Allah dengan dia bertauhid. Dan Allah telah menyebutkan perangkatnya, ini semua pendukung, semua dalil, bukti-bukti bahwa dialah satu-satunya yang layak dan berhak untuk diibadahi, bukan yang lain. Nah, artinya tauhid uluhiyah. Ada tauhid al-asma wa sifat dan tauhid rububiyah yang kita kenal dalam pembagian yang diterangkan oleh para ulama dan sumbernya berada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Subhanallah, dua tauhid ini, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, ini adalah mendukung dan sering disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk menarik sebagai sebuah istilzaman, menggiring kita manusia untuk kepada tauhid uluhiyah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi sebagai tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Itu yang sudah ditetapkan di dalam jiwa kita sebagai fitrah dan pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum. Nah, alastu bi rabbikum, supaya kita tidak lari lagi, tidak mengelak. Makanya Allah kemudian menyebutkan, memaparkan di dalam banyak ayat tentang kekuasaannya mencipta. Dia yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita, kakek kita, nenek moyang kita. Allah yang menciptakannya. Allah yang memberikan rezeki kepada kita dan kepada nenek moyang kita. Allah yang mengatur dan memelihara alam semesta ini dan menundukkannya untuk kita, mengirikan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kita. Allah tunjukkan kekuasaan-kekuasaannya, rububiyahnya, kesempurnaannya, nama-nama dan sifat-sifat atau perbuatan-perbuatannya untuk menggiring kita. Kalau kamu sudah tahu yang menciptakan kamu adalah Allah, kalau kamu sudah tahu yang memberikan kesejahteraan bagi kamu, melindungi hidupmu, yang memelihara kamu, yang mengatur rezeki kamu, menundukkan alam semesta buat kamu adalah Allah, jangan sembah selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan bergantung kepada selain Allah. Bukankah kita telah bersaksi di hadapan Allah, ala kata Allah, ala astu bi rabbikum, dan kita menyatakan bala syahidna. Nah, bukankah kita telah kita ikat perjanjian bahwa kita menyatakan bahwa Allah adalah Rabb kita. Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan alam semesta untuk saya. Nah, makanya dalam hadis-hadis Rasulullah mengingatkan, nah, ketika ditanya, ayyuz dzanbi a'zham, dosa apa yang besar, paling besar ya Rasulullah? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu membuat tandingan untuk Allah. Dalam hal apa tandingan tersebut? Bukan dalam hal rububiyah. Nah, karena manusia bagaimanapun keadaannya, dalam hati kecilnya itu mengakui bahwa Allah adalah pencipta. Dan sangat langka orang-orang yang mengingkari Allah itu pencipta. Walaupun di dalam lubuk hatinya itu mengakui Allah pencipta. Tapi karena sombong, dia tampakkan dalam lisannya pengingkaran, penentangan. Dia tidak terima dan dia mau susah mengingkari apa yang ada di dalam hatinya. Nah, mengingkari Allah adalah Rabb-nya, sebagaimana Fir'aun dan orang-orang yang semisal dia. Nah, fitrah manusia. Tapi dia berusaha mendustakan hati kecilnya, mengingkarinya dan menyatakan bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, bahkan mengangkat dirinya sebagai Tuhan dengan kesombongan dan kezaliman. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, padahal dialah yang menciptakan kamu. Dosa yang paling besar, Allah telah menciptakan kamu tapi kamu buat tandingan kepada Allah, buat tandingan untuk Allah. Kamu beribadah kepada Allah, kamu buat inam, serahkan pula ibadah kepada selain Allah. Kamu berdoa kepada Allah sanam dalam keadaan sungguh-sungguh, kamu berdoa juga kepada selain Allah, minta kepada para wali, minta kepada para anbiya syafaat mereka, pertolongan mereka, rezeki dari mereka. Nah, padahal mereka tidak menciptakan kamu. Subhanallah, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sederhana yang sudah diakui. Seakan-akan menyatakan, ya, mereka yang menyembah meminta syafaat kepada Rasulullah, beliau ingatkan, apakah Rasulullah mencipta? Tidak. Rasulullahkah yang memberikan rezeki kepada kamu? Tidak. Atau wali-wali itu, atau malaikat? Tidak. Nah, bagaimana kamu menjadikan tandingan untuk Allah? Kamu menyerahkan ibadah kepada Allah, kamu serahkan pula ibadah kepada selain Allah. Kamu mencintai Allah katamu, tapi kamu mencintai sumbernya ini selain Allah, seperti kamu mencintai Allah. Cintanya orang musyrik, taatnya orang musyrik, takutnya orang musyrik, mereka lebih takut kepada sesembahan-sesembahan mereka, lebih cinta kepada sesembahan-sesembahan mereka daripada kepada Allah. Maka Allah katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang yang mukmin itu sangat besar cintanya kepada Allah, tidak mereka duakan Allah. Dalam beribadah, dalam cinta, tidak mereka menduakan Allah, tidak mereka serahkan cinta mereka seperti kepada sesuatu selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah, tidak. Tapi mereka mencintai sesuatu selain Allah karena Allah. Mereka cinta kepada keluarganya, mereka cinta kepada negerinya, mereka cinta kepada orang tuanya, mereka cinta kepada saudaranya, semua karena Allah. Mereka cinta kepada pekerjaannya karena Allah. Mereka cinta kepada bangsa dan negaranya karena Allah. Nah, sehingga mereka tetap mendahulukan segala-galanya dari yang datang dari Allah, lebih dari diri mereka, bahkan mereka lebih mencintai Allah daripada diri-diri mereka. Ini tauhid yang diajarkan di dalam Islam, sehingga membuat mereka betul-betul hanya bergantung kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar mengakui tauhidnya ini, Allah itu Tuhan, Allah mencipta, Allah memberi rezeki. Nah, pengakuan yang tanpa dasar. Dalam artian, kenapa dikatakan tanpa dasar? Jadi tidak ada alasan, tidak ada ketanam di dalam hatinya pengakuan keyakinan bahwa Allah mencipta. Apa buktinya? Kalau dia mengakui betul Allah mencipta, tidak ada pencipta selain Allah, dia tidak akan menyerahkan ibadah kepada makhluk yang tidak bisa mencipta. Dia tidak akan menyerahkan ibadah dan ketaatan kepada makhluk yang tidak bisa memberikan kehidupan. Nah. Ya, yang sama seperti dia, Allah menyebutkan tentang dia, Maha mendengar lagi Maha mengetahui, Maha melihat, bahkan mengetahui isi hati, dan mengetahui melihat isi hati manusia, apa yang mereka perlukan. Subhanallah, ini sifat-sifat Allah, dan ini tidak ada pada segala sesuatu selain Allah. Nah, ketika di hari kiamat nanti ditanyakan, Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, ketika Allah berkata, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, wahai Isa. Nah, apakah engkau berkata kepada manusia, pernah menyampaikan kepada manusia, mendakwakan, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Kalian berdoa kepadaku sebagaimana kalian berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada ibuku sebagaimana kamu berdoa kepada Allah. Istighatsah kepadaku dan ibuku sebagaimana istighatsah kepada Allah. Minta syafaatku dan ibuku sebagaimana minta syafaat kepada Allah. Allah subhanahu masjid engkau ya Allah, maya kunuli an akula malaika li bihaq, tidak pantas aku mengatakan yang sesuatu yang bukan hakku. In kuntu qultu faqad alimta, kalau aku mengucapkannya pasti engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada di dalam diriku, aku tidak tahu apa yang ada dalam diri. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, dan mereka tidak tahu. Nah, para enam, segala sesuatu selain Allah. Para anbiya pun tidak tahu apa yang ada di hati manusia kalau bukan Allah yang memberitahukannya. Nah, terjadi Rasulullah SAW. Banyak kejadian. Beliau pun menyatakan, mungkin kalian bertikai dan salah satu dari kamu pandai menerangkan ya, dalam menyampaikan maksud hatinya, ya mengapa menerangkan masalahnya, dan kemudian saya menangkan dia. Allah, seperti ini Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa Allah telah menyebutkan perangkat jadi mengkiri kita untuk betul-betul beribadah kepada Allah dengan memaparkan semua bentuk rububiyah, kekuasaan-kekuasaannya, sifat-sifatnya, agar kita betul-betul mengabdi kepada Allah dan dengan bersih dan murni menyerahkan ketaatan itu hanya kepada Allah. Jadi bukan semata-mata kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan, Allah itu mencipta, memberi rezeki, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Itu pun kalau misalnya diyakini dengan sebenar-benarnya. Kemudian kita mengakui makhluk-makhluk itu tidak berdaya apa-apa. Amwat. Layak walayak namu. Walayak suruh ayyan ayubatun. Mereka mati. Mereka tidak menyadari kapan hari dibangkitkan. Mereka tidak bisa mencipta, bahkan diciptakan. Makhluk-makhluk ini semuanya selain Allah ini. Seperti itu keadaan mereka tidak layak untuk jadi sesembahan. Karena Allah menyebutkan. Dalam banyak ayatnya kita digiring untuk mengakui bahwa hanya Allah yang berhak untuk ibadah dengan rububiyahnya, kekuasaan-kekuasaannya. Allah membawa kita untuk mengakui Allah lah satu-satunya yang berhak untuk ibadah. Nah, ingat-ingat misalnya dalam saat dan bantahan Allah terhadap orang-orang musyrik yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, makhluk-makhluk yang mereka anggap suci, mereka anggap luar biasa kultusnya nih, apa namanya, kudusnya, mulianya, malaikat, para anbiya dan yang lainnya. Allah terangkan tentang keadaan mereka. Mereka menguasai alam semesta, memiliki alam semesta ini secara terpisah, atau mereka ikut andil dalam memiliki, menguasai alam semesta ini bersama Allah, punya saham di alam semesta ini, mengatur alam semesta ini, atau mereka membantu Allah subhanahu wa ta'ala mengatur dan memelihara alam. Tidak ada semuanya. Bagaimana Allah sebutkan di dalam surat Saba. Nah, dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang demikian di dalam surat Saba. Nah, Uridu alladzina za'amtum, ayat 22 dan 23. Untuk mengirim, hanya Allah satu-satunya yang harus kita ibadahi. Tidak ada dua ilah. Kalau dia disebutkan dalam Al-Quran, itu adalah ilah-ilah yang penting. Nah, inilah Islam. Inilah Islam yang memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Yang merupakan rangkuman inti dari kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, mereka, nah, para ulama memberikan ini, menambahkan keterangan kepada kita tentang makna la ilaha ini. Tauhid itu di dengan kalimat la ilaha illallah ini, bahwa kalimat ilah di dalam ayat tersebut artinya dalam kalimat kata ilah di dalam kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, itu artinya al-ma'luf, al-ma'bud, alladhi yastahiqu al-ibadah. Ilah artinya adalah al-ma'luf, yang jadi tumpuan, sandaran, tempat bergantung, tempat bertumpu, tempat bersandar, yang dituju, yang dimuliakan, al-ma'bud, yang disembah, dan yang berhak untuk menerima ibadah. Inal al-ilah. Nah, makanya kata para ulama, mereka mengatakan bahwa sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ilahiyah atau uluhiyah itu karena Allah memandiri memiliki berbagai kesempurnaan, semua sifat sempurna, maha sempurna dan mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah berhak untuk ibadah. Nah, tidak ada kekurangannya. zaman dari sisi manapun. Jadi al-ilah itu bukan maha kuasa untuk menciptakan sesuatu tanpa contoh, seperti pandangan ahli teologi, ahli filsafat. Baik. Nah, ini mana? Ini yang pertama, yakni bahwa Islam mengajarkan tauhid, memerintahkan untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal, ya, dalam peribadatan, baik itu peribadatan dalam bentuk ibadah yang mahdhah ataupun dalam yang lainnya, terkait misalnya dengan jihadnya dalam amalan-amalan yang lainnya, semua didasari oleh tauhid kepada Allah. Ikhlas. Hidup kita ini adalah ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, sedekah. Nah, amalan-amalan kebaikan itu adalah amalan-amalan ketaatan yang hari ini diperintahkan Allah sebagai sesuatu yang wajib. Ada yang mustahab. Nah, baik itu hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan sesama manusia. Kita jadikan itu semuanya sebagai dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Ini intinya tauhid. Ibadah itu sendiri seperti dia didefinisikan oleh Syekhul Islam, kata yang mencakup semua hal, baik itu perbuatan, baik itu ucapan, lahir dan batin, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Itulah ibadah. Kata-kata yang baik dan bermanfaat itu menjadi nilai ibadah. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini kita buat, kita dasarkan dengan ikhlas. Karena itulah kita pentingnya mempelajari tauhid untuk semakin membersihkan amalan-amalan kita itu, dan murni hanya untuk Allah. Dan Allah dan Islam melarang dari kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini lawannya. Ini yang merusak, menghancurkan sehancur-hancurnya tauhid, kalau itu syirik akbar, dan merusak kesempurnaan tauhid, kalau itu syirik asghar. Mengotori tauhid. Nah, insyaallah pada kesempatan lain kita akan paparkan, kita akan bahas tentang yakni keutamaannya. Nah, setelah orang itu bertauhid, apa yang akan dia peroleh? Apa yang akan dia rasakan? Apa yang akan dia terima? Menjadi seperti apa dia? Apa yang akan ini? Jadi dengan dia bertauhid tersebut, menjalankan, artinya memurnikan ibadahnya, hidupnya dan matinya yang untuk Allah. Ya, tidak dia menduakan Allah dalam semua bentuk ketaatannya, keikhlasannya. Nah, ini akan kita singgung pada kesempatan yang lain. Bismillah. Ini cukup, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.